السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Dan nikmat itu sangat banyak dan tidak mungkin kita hitung atau kita kalkulasikan. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat ilmu dan nikmat iman. Ilmu yang bermanfaat, yang akan melahirkan amal ibadah dan amal soleh. Ilmu yang menjadi motor dari setiap kebahagiaan dan setiap ketenangan. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita itu bertekad untuk terus belajar, bertekad untuk terus menuntut ilmu sampai mereka wafat. Walaupun ilmu mereka sudah sangat luas, Al-Hasan bin Mansur itu pernah bertanya kepada Imam Ahmad, "Qultu li Ahmad bin Hanbal," aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ila mata yaktubur rajulul haditha?" Sampai kapan seseorang itu mencatat hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya sampai kapan dia belajar? Apakah sampai jadi ulama? Kalau sekarang sampai lulus S1 terus dapat gelar Baccalaureus atau LC atau dapat gelar MA atau dapat gelar doktor, itu sampai kapan dia belajar? Kata Imam Ahmad, ilal maut, sampai wafat, bukan sampai ijazah, tapi sampai wafat. Karena menuntut ilmu itu ibadah dan kunci kebahagiaan. Jadi para ulama itu belajarnya sampai wafat, hadirin. Maka kalau mereka belajar sampai wafat, ya apalagi kita, dalam arti kita yang nggak ngerti apa-apa ini harus terus belajar, harus terus tuntut ilmu, lalu berusaha mengamalkan ilmu kita. Oleh karena itu, mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya jaga tauhid kita, jaga komitmen kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti beliau. Artinya jaga syahadatain kita, dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin. Kembali bersama buku yang sangat fenomenal. Ditulis oleh salah satu ulama yang sangat dicintai oleh umat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan mengampuni segala khilaf beliau dan mengampuni segala khilaf kita. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sedang membahas tentang ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat yang luar biasa hadirin dan sangat aplikatif dan tepat di hari-hari seperti ini. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah membahas tentang Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Hadirin Allah muliakan, yang artinya, masih ingat kata isar apa? Hadirin Allah muliakan, isar itu adalah sesuatu hal yang berat, tapi kita tuh bisa mengerjakannya dengan segala perjuangan, dengan segala perjuangan. Jadi kalau dipaksakan bisa juga, tapi berat banget. Contohnya apa kemarin? Isar tuh. Masih ingat gak hadirin? Isar di umat-umat sebelum kita. Sholat berapa kali? 50 kali. Bisa kita lakukan? Bisa, tapi ya Allah, cukir balik kita nih. Kalau sholat 5 kali aja banyak excuse-nya. Nah, itu kira-kira gak ada dalam diri kita. Alhamdulillah. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kita berdoa kepada Allah atau Allah minta kita doa, Rabbana wala tahmil Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa artinya? Wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Janganlah Engkau berikan kepada kami apa yang kami gak sanggup untuk memikulnya. Nah itu. Jadi kalau sebelumnya, kita sebelumnya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang berat sebagaimana engkau pikulkan ke umat sebelum kami. Tapi kalau kami paksakan, kami bisa gitu. Berat. Tapi kalau kami jungkir balik, bisa. Nah, kalau yang sekarang ini berikutnya doanya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kami apa yang kami enggak sanggup. Jadi ini lebih berat lagi, sampai pada titik kita enggak sanggup. Kita enggak bisa. Di atas kemampuan kita. Gitu ya, Pak. Jadi kita minta kepada Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan, tolong jangan berikan kami beban yang kami enggak sanggup. Beban yang kami enggak sanggup. Dan apa jawaban Allah? Na'am, ya. Jadi kalau kita berdoa ini, Allah kata na'am, ya. Qad fa'altu, aku kabulkan. Jadi hadirin Allah muliakan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau bebankan kami apa yang kami enggak sanggup. Hadirin ya Allah muliakan, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama, tentu saja perbanyak baca doa ini dan ayat ini. Dan kita nanti jelaskan bahwa ayat ini disunahkan dibaca setiap malam. Gitu. Setiap malam. Nanti kita insya Allah baca hadisnya. Dan ketika baca, hayati hadirin. Hayati. Resapi. Dan jamaah sekalian yang Allah muliakan, jangan pernah remehkan doa. Masih ingat sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Hakim, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Doa itu bermanfaat bagi sesuatu yang sudah terjadi dan bagi sesuatu yang belum terjadi. Lalu apa kata Nabi SAW? Kita lanjut, wa inal bala'a layanzil fatalaqahu du'a. Dan sesungguhnya bencana itu turun, lalu bencana itu akan bertemu dengan doa. Jadi ketika bencana itu turun, lalu kita panjatkan doa, nanti ketemu tuh bencana, ketemu doa. Fayatali jani ila yaumil qiyamah. Maka bencana dan doa akan bertarung hingga hari kiamat. Akan bertarung bertarung sampai hari kiamat. Hadirin Allah muliakan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan mengatakan udah kejadian Pak Ustadz, udah kejadian. Emang aku akui dulu tuh salah aku. Udah kejadian. Ingat hadis ini, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa au mimma lam yanzil atau wa mimma. Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk hal-hal yang sudah turun dan hal-hal yang belum turun. Jadi gak ada kata terlambat untuk berdoa. Kecuali nyawa sudah di terongkongan, udah diselesai, udah gak ada tobat segala macam. Kemarin aku PCR positif Ustaz. Emang aku ini kurang berdoa kalau keluar rumah dan seterusnya. Ya udah, perbanyak istighfar, terus perbanyak doa. Jadi jangan down, jangan pesimis. Ya udah kejadian, ingat doa itu bermanfaat. Mimma nazal, untuk sesuatu yang sudah turun, sudah kejadian. Dan untuk sesuatu yang belum turun, belum kejadian. Jadi enggak ada alasan untuk pesimis, hadirin. Doa kepada Allah, minta sama Allah, dan mereka akan bertarung nih antara bencana dan doa itu berat, bertarung. Dan ini hal gaib yang harus kita yakini, karena disampaikan oleh Rasulullah SAW yang gak mungkin bohong. Ya karena mereka bertarung sampai hari kiamat, kasih dukungan terus dong sama doa-doa kita. Doa lagi, lalu doa lagi, lalu doa lagi. Itu jemaah. Dan diantaranya baca ayat ini. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Hayati, jangan sampai engkau berikan sesuatu yang aku gak sanggup, yang aku gak sanggup. Hadirin Allah, itu hal penting bagi kita. Doa itu luar biasa. Pelajaran yang berikutnya jemaah. Apa yang dimaksud dengan mala taqat ala nabi? Mala taqah. Apa yang dimaksud dengan mala taqah? Mala taqat ala nabi. Sesuatu yang kami enggak sanggup. Apa sih yang dimaksud dengan kami tidak apa yang kita enggak sanggup? Catat baik-baik, bisa dicek dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Yang kita gak sanggup itu artinya atau tafsirnya minat taklif. Yang pertama dari taklif, dari beban syariat. makanya ulama mengatakan tidak ada perintah dan larangan yang di luar kemampuan manusia secara normal. Dan kalau dia dalam kondisi tidak normal sehingga dia tidak bisa, maka kaidah fikih mengatakan la wajiba ma'al ajaz, tidak ada kewajiban kalau kita enggak mampu. Kalau enggak mampu bayar zakat ya enggak ada kewajiban. Enggak mampu haji enggak ada kewajiban, jadi taklif. Adapun larangan sudah kita bahas, larangan itu kita mampu menghindarinya. Kenapa? Karena larangan itu masuk ke dalam kaf, menahan sebuah gerakan atau langkah atau effort. Jadi nggak ada kaitannya dengan nggak ada alasan mengatakan kita nggak mampu, karena cukup diam aja untuk meninggalkan larangan. Jadi intinya adalah beban perintah dan larangan itu Allah atur sesuai kemampuan kita dalam kondisi normal. Dan kalau tidak normal, misalnya sakit dan seterusnya, maka Allah buat pintu rukhsah. Dan itu panjang dalam ilmu fikih. Rukhsah itu keringanan, hadirin. Itu tadi. Sakit boleh dijamak. Sakit enggak mampu berdiri, duduk. Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Salatlah dalam kondisi berdiri. Kalau enggak mampu duduk gitu. Jadi itu poin jamaah sekalian. Jadi minat taklif. Itu yang pertama. Yang kedua, wal masaibi wal bala. Maksud kami tidak mampu di sini juga berkaitan dengan musibah-musibah dan bencana. Itulah musibah-musibah dan bencana. Kita minta ya Allah jangan kasih kami itu bencana atau musibah yang di luar kemampuan kami. Itu hadir. Di luar kemampuan kami. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kena musibah atau bencana di luar kemampuan kita. Baik itu berupa sakit atau kecelakaan, atau mungkin bencana alam atau apalah, semua bencana dan musibah. Gitu hadirin. Minta sama Allah, ya Rasul Allah, jangan kasih saya sakit di luar kemampuan saya, gitu. Hayati begitu. Banyak hari-hari ini perbanyak doa hadirin. Dan jangan lupa baca dua ayat terakhir dalam Al-Baqarah ini. Terus hadirin sekalian, ada dua hal lagi yang ditekankan oleh sebagian para ulama ketika mentafsirkan ayat ini. Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Makhul, beliau menyampaikan ada dua makna ma la taqata la nabi, yaitu al-gurbah wal-gulmah. Apa itu al-gurbah wal-gulmah? Al-gurbah itu keterasingan. Kita hidup terasing. jauh dari keluarga atau kampung halaman, itu juga bisa. Jauh dari keluarga. Karena gak enak tinggal terasing, hidup terasing tuh gak enak. Ada wahsyah, kata para ulama. Ada ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, wal gulmah. Gulmah itu syiddatu syahwal jinsiyah. Kata para ulama, al gulmah itu adalah besarnya syahwat. Jadi besarnya nafsu syahwat jinsiyah untuk berhubungan. Berhubungan intim. Itu gulmah. Jadi syahwat yang meledak-ledak, yang gak bisa dikontrol, yang sulit dikendalikan. Itu ditekankan oleh para ulama dalam hal ini. Itu hadirin. Karena menyiksa. Menyiksa. Dan rentan jatuh ke dalam hal yang haram. Makanya kan Nabi SAW, ya ma'asyar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau Anda sudah punya kemampuan maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan di antara makna ba'ah kemampuan itu kemampuan berhubungan. Di antara maknanya dijelaskan para ulama. Jadi ini menarik hadirin. Kenapa? Nah, kalau kita lihat dua hal di atas, al-gurbah dan gulmah, sebenarnya kan sudah masuk ke dalam makna sebelumnya, yaitu taklif, terus apa? Masaib wal bala, gitu lah. Beban syariat, lalu musibah, lalu bencana. Tapi ternyata oleh sebagian ulama dikhususkan. Dikhususkan. Dan itu real, ada banyak orang yang apa? Nas'alullah sawal afiyah, yang syahwatnya meledak-ledak, dia enggak bisa kontrol dirinya. Dia gak bisa ngontrol dirinya, akhirnya selingkuh, akhirnya kesana, kemari. Habis itu nyesel, nangis-nangis gitu depan pasangannya, diulang lagi habis itu. Nah itu tanya orang-orang kayak gitu ya, baca doa ini enggak? Gitu. Dihayati apa enggak? Jamaah sekalian. Dan yang lebih berat lagi ketika dua hal ini bertemu, al-gurbah wal-gulmah, hidup di negeri asing atau hidup jauh dari keluarga dan kampung halaman, terus syahwatnya meledak-ledak. Ya kalau Allah gak tolong tuh kemungkinan zina udah. Kalau gak ada siapa-siapa, dia gak nanggung malu. Gak ada orang, gak ada yang kenal saya ini di sini. Saya bebas ngelakuin apa aja. Apalagi kalau dia berada di negeri yang sangat bebas, yang bisa cuman kenalan satu, ketemu di tempat makan atau tempat hiburan, lalu bisa buka kamar, nggak usah bayar juga, nggak, artinya nggak harus pakai banyak uang. Itu bahaya besar. Kan al-ghurba wal-ghulma ini kalau ketemu bahaya jamaah. Jauh dari keluarga, jauh dari dari negeri kita, kampung halaman, tanah air atau kota kita, dan dengan kondisi syahwat meledak-ledak, gak bisa dikendalikan. Aduh, nasallallahu salam wal afiyah, semoga Allah kasih keselamatan buat kita. Nah, ini penting untuk kita sampaikan karena ini keterangan para ulama, dan ini ngebantu kita untuk lebih meresapi dan menghayati. Dan menarik juga apa salah satu mana itu al-ghurbah, jauh dari keluarga. Ini kan ada kemiripan dengan kondisi hari-hari ini, di mana ketika seseorang positif harus menjalani masa isolasi, dan walaupun secara jarak dia dekat, tapi otomatis dipisahkan sama keluarga, sama orang-orang terdekat, namanya juga diisolasi. Dipisahkan walaupun tidak sama 100%, tapi ada unsur dipisahkan yang sama dengan ketika orang jauh dari keluarganya. Jadi masya Allah hadirin, makanya baca doa ini hadirin, baca Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan berat kan, makanya salah satu yang membuat COVID-19 ini berat, illa man khaffafahullah, kecuali orang yang Allah ringankan, itu kan ada unsur dipisahkan itu kan. Dipisahkan itu gak mudah. Sendiri gitu. Masih ingat sabda Nabi, innama ya'kulu dzi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya yang diserang dan dimakan oleh serigala itu adalah kambing atau domba yang terpisah dari rombongannya. Serigala ini siapa? Syaitan. Kambing itu atau domba itu kita. Jadi ketika kita terpisah dengan sendirian, oh itu diganggu sama syaitan hadirin. Makanya kan kamar di rumah sakit kan kalau COVID beda. Ada apa? Trali di jendelanya. Terus jendelanya nggak bisa dibuka. Sebagian ya nggak bisa dibuka lebar-lebar. Kenapa? Biar orang nggak loncat, baik mau kabur atau mau bunuh diri. Karena kasus itu udah ada, nggak mudah orang dipisahkan dengan keluarga atau sekelilingnya, lingkungan tuh berat jamaah. Jadi jangan kita meremehkan, apa susahnya sih? Hati-hati jangan. Nanti Anda diuji dengan omongan Anda, berat. Berat. Kecuali Allah tolong. Wong kondisi normal aja berat, apalagi ini kondisi positif. kondisi ada demam, kondisi sesak nafas. Nasallallahu salam al-afiyah. Wa na'udzubillah min dhalika ya Rabb. Gitu coba. Jadi ada unsur diasingkan, walaupun tidak 100%. Ada unsur dipisahkan, al-ghurbah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Rabbana wala tuhammil alaina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kami apa yang kami enggak sanggup. Lalu ketika kita baca resapi perintah dan larangan, doa semoga kita sanggup. Lalu jangan kasih musibah yang kami enggak sanggup. Jangan kasih bencana yang kami enggak sanggup. Lalu secara khusus, jangan kasih keterasingan bagi kami. Jangan kasih syahwat yang meledak-ledak. Gitu hadirin. Nah ini resapi. Hayati dalam hati. Gitu. Dan ingat, ini bermanfaat sebelum turun atau setelah turunnya sebuah musibah atau bala, dan mereka akan bertarung. Maka kalau la qadarullah sudah turun di tengah-tengah seseorang, maka harus lebih gencar lagi berdoa biar doanya yang menang, gitu loh. Dan Allah ijabah. Fokus. Dan yakin sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jika kita rutin baca doa ini terus, maka yakinlah, jika sesuatu menimpa jamaah sekalian, maka itu bisa kita lalui biiznillah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Karena Allah kan jawab dalam doa ini, qad fa'altu. Naam. Orang beriman berdoa, Allah jawab, iya. Berarti kalau setelah baca doa ini, atau kita senantiasa baca, dan lalu kita diberikan ujian, diberikan musibah, maka itu berartinya kita mampu melewati itu. Bi'aunillah ya azza wa jal. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jangan diragukan lagi, mampu. Karena Allah udah ijab, gak mungkin Allah bohong. Syaitan itu pembohong, Allah gak mungkin berbohong. Allah gak mungkin berbohong. Yang suka bohongin kita syaitan. Allah, Nabi yang mengatakan, wa huwa kadzub, syaitan itu pembohong. Kalau bisa, kamu udah gak mampu, gak bisa, jangan percaya. Allah bilang bisa. Terus berjuang. Itu hal penting. Dan terbukti hadirin, ada orang-orang yang walaupun diisolasi, tapi dia gak merasa terasing dan sendiri loh. Subhanallah. Gitu. Gak merasa terasing maupun merasa hidup sendiri, enggak. Tenang hatinya, hadirin. Karena ada ma'iyah dari Allah Jalla wa'ala. merasa gurba, gak merasa keterasingan atau kesendirian. Dan sebaliknya hadirin, ada banyak orang merasa hampa dan terasing di tengah keramaian. Allahu Akbar. Dia berada di sekeliling orang-orang, tapi dia merasa hampa dan asing. Bahkan yang lebih ironi dan tragis lagi, ada orang-orang itu dia berada di tengah-tengah orang-orang yang mengeluh-elukan dia, di tengah-tengah orang-orang yang menggemari dia, tapi dia merasa hampa, dia merasa terasing. Ini coba evaluasi diri kita. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Insyaallah sesi tanya jawab besok insyaallah taala. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan perbanyak doa di hari-hari ini jemaah. Dan semoga semua kita yang sedang sakit di hari-hari ini ditolong oleh Allah Tabaraka wa Taala dan diberikan taufik untuk selalu berdoa, selalu yakin dengan Allah. Diberikan taufik untuk optimis. Yu'jibunil fa'alu. Nabi itu suka dengan optimisme. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Taqabbalallahu minna. Wa rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la